بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral al-muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Libas waz Zinah, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-20 yang berbunyi bab an-nahi an istimalis samma, an istimalis as-summa atau as-samma wal ihtiba fi thawbin wahin. Bab larangan dari istimalus summa atau istimalas summa dengan sad berbaris depan atau dengan sad berbaris atas. Istimal as-summa atau as-summa, ini istilah ya, larangan dari istimalus summa. Kemudian larangan dari al-ihtiba, al-ihtiba fi thawbin wahin. Apa yang dimaksud dengan istimal summa, dan apa pula yang dimaksud dengan al-ihtiba? Di sini dalam terjemahan babnya berselubung dengan pakaian. Ya, ini salah satu dari kedua-duanya maknanya itu, tapi ada dua perbedaan atau dua pendapat para ulama. Yang satu ahli bahasa, ya, dan yang satu ahli fikih menerjemahkan atau menafsirkan istimalus summa dalam bahasa Arab. Ya, di sini diartikan dengan berselubung, ya, berselubung dengan pakaian. Ya, berselubung dengan pakaian. Ini kedua-duanya membawa makna ini. Ulama bahasa Arab mengatakan istimalus summa itu artinya berselubung dengan pakaian yang tidak menyisakan lubang untuk mengeluarkan tangan. Ya. Ini yang dimaksud, yaitu melilitkan badan, pakaian di badan atau menutupi badan semua dan tidak ada rongga, tidak ada ruang untuk lubang untuk keluarnya tangan. Dia termasuk tangan di dalam. Termasuk tangan. Ini yang maksud dengan berselubung dengan pakaian yang tidak ada, tidak ada lubang yang darinya keluar tangan. Ini definisi istimalus samma menurut ulama bahasa Arab. Adapun menurut ulama fikih, kata para ulama, sama berselubung dengan pakaian, cuma nanti dia tidak punya kain yang lain. Maksudnya yang dia pakai cuma yang diselubungkan saja, tidak ada pakaian di dalam. Nah, nanti ketika dia terpaksa untuk mengeluarkan tangannya, maka dari bawah dia naikkan sehingga terbuka, tersingkap auratnya. Ya, bila mana ada kondisi terpaksa, maka dia akan terpaksa untuk mengeluarkan tangan kan dari bawah, jadi diangkat sedikit-sedikit, mungkin dinaikkan kain yang bagian bawah sehingga tersingkap auratnya. Ini menurut penafsiran ulama fikih. Ya. Pada hakikatnya kedua-duanya berselubung. Ya, cuma ulama bahasa Arab mengatakan tidak ada lubang yang membuat dia bisa mengeluarkan tangannya bila mana ada gangguan-gangguan, misalnya dalam salat. Ini dalam salat ya. Misalnya dalam sholat dia ingin keluarkan tangan, terpaksa mengeluarkan tangan sehingga tidak bisa karena tidak ada lubang, Yang kedua, bila mana dalam ulama fikih, bila mana dia terpaksa untuk mengeluarkan tangannya, maka dia angkat bagian sampingnya sehingga tersingkaplah auratnya. Ini dua penafsiran istimal as-samma. Istimal as-samma. Sebelum itu sebenarnya saya kita harus tahu bahwa pakaian orang Arab itu tidak ada istilah underwear-nya, tidak ada sempak, ya, tidak ada apa nama singlet, ya, tidak ada. Jadi dikhawatirkan karena pakaian mereka cuma ada pakaian dalam, cuma pakaian biasa. Ya, pakaian dalamnya bukan seperti pakaian dalam sekarang ini, itu sempak misalnya, celana kolor atau singlet, ya, itu tidak ada di masa dahulu. Yang ada, bila pun ada pakaian dalam, pakaian yang besar, ya, pakaian yang besar. Nanti bila mana mereka memakai kain yang digulungkan tadi, ya, jadi sementara di dalamnya tidak ada dan mereka terpaksa untuk mengeluarkan tangan, mau tak mau harus tersingkap aurat. Ya, terpaksa untuk mengeluarkan tangan maka harus mengeluarkan ke atas, tidak bisa, karena mereka mengangkat yang di bawah, nah, sehingga yang bagian bawah terbuka dan tersingkap auratnya. Ini keadaan pakaian orang Arab di masa dahulu, sehingga istimalus samma dengan ihtiba, yang juga itu maksudnya dimakruhkan karena kondisi ketika dikhawatirkan, kalau seandainya menurut pemahaman ulama fikih dikhawatirkan tersingkap aurat ketika mereka terpaksa mengeluarkan tangan dengan keadaan terselubung begini, apa diselubungkan pakaian ke tubuhnya semua, tangan, kedua tangan termasuk, nanti ketika mereka terpaksa mengeluarkan tangan caranya seperti itu, harus menyingkap auratnya. Ini haram, ya, tersingkapnya aurat kan haram, tidak dibenarkan. Inilah alasan dilarangnya istimal as-samma. Ya, istimal as-samma bila mana tidak dikhawatirkan apa-apa, ya, misalnya dikhawatirkan hanya sekedar sulit untuk menjaga diri ketika ada sesuatu yang membahayakannya, tangannya tidak bisa berbuat sementara kaki saja yang bisa, ini minimal hukumnya makruh, ya, menyelubungkan pakaian ke badan semua lurus, minimal hukumnya makruh. Bila mana konsekuensinya adalah tersingkap aurat, maka ini sampai ke larangan yang lebih di atas makruh, ya. Ini untuk istimalus samma. Sementara yang kedua al-ihtiba, ya, di sini diartikan duduk sambil mendekap dua kaki dengan menggunakan satu kain. Ya. Hakikatnya juga sama, kalau tadi kan berdiri. Kalau ini duduk dengan dua pantat nempel di lantai, kemudian kaki ditegakkan. Ya. Dipeluk lutut. Dipeluk lutut, ah, itu contohnya. Ya. Nah, kemudian ini dalam posisi kita pakaian. Ini enggak. Posisinya pakaian yang mereka pakai dililitkan di kakinya bersama badannya, ya, semacam sarung, dan tidak ada yang lain. Nah, biasanya kalau seperti ini dari atas nampak, ya, dari atas nampak. Ini maknanya duduk sambil mendekap dua kaki dengan mengenakan satu kain yang dililitkan bersama kaki-kakinya, ya, dililitkan bersama kaki-kakinya. Ini maksudnya kurang terjaganya aurat disebabkan cara berpakaian yang seperti ini. Nanti kalau dia tumbang, kalau dia membutuhkan untuk mengeluarkan tangan, maka nampak dari atas auratnya. Ya. Ketika kalau masih diselubungkan dengan ada dari atas, mungkin masih tertutup. Tapi kalau dia buka tangannya, ya, nampak dari atas auratnya. Nah, ini masalahnya juga tersingkapnya aurat, karena memang dalam Islam aurat sangat ketatnya, bagaimana Islam menjaga agar aurat tidak dibuka begitu saja. Ini berpakaian yang dilakukan oleh orang Arab yang mungkin kita merasa kok bisa ada seperti pakaiannya, pakaian orang Arab, pakaian orang Arab, ya, pakaian orang Arab yang larangannya ada dua hikmah tadi, ya, inti ke dari dua sifat tadi, ijtimalus sama dengan itibak, membukakan celah untuk terbukanya aurat. Ya, dengan cara seperti tadi, seperti kalau digulungkan sedang berdiri pakaian kita melilit badan atau menyelubungkan dengan badan, sehingga nanti ketika kita terpaksa mengeluarkan tangan harus terpaksa terbuka aurat. Nah, ini sebab larangannya. Atau yang kedua, menurut pemahaman ulama bahasa tadi, nanti kalau seandainya ada sesuatu yang menuju dia, ular misalnya atau yang lain, dia sulit untuk menjaga dirinya untuk bisa menyelamatkan diri. Berlari dengan terselubung begitu kan sulit juga. Ketika tangan tidak bisa digoyang, diayunkan, juga sulit untuk mempercepat langkah. Nah, ini alasan atau hikmah dilarangnya cara berpakaian orang Arab tadi. Mungkin di orang kita tidak ada cara berpakaian seperti ini. Dan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya lebih kepada menutupi aurat, walaupun dengan cara seperti tadi. Nah, ketika ada kemungkinan auratnya tersingkap, dilarang oleh agama cara berpakaian mereka. Kalau kita kan lebih banyaknya menyingkap aurat, ya, lebih banyaknya tersingkap aurat, ya, apalagi perempuan, ya. Jadi pakaian seperti ini mungkin tidak masuk ke file kita. Ini apa bentuknya? Maka di orang Arab pun di zaman para pembuku hadis ini, mereka juga tidak terlalu paham. Akhirnya mereka butuh untuk menafsirkannya. Apa yang dimaksud dengan istimalus sama? Apa yang dimaksud dengan ihtiba? Apalagi dibawakan kepada corak kehidupan kita yang memang tidak kita kenal cara berpakaian seperti ini. Ya. Tidak cara berpakaian dengan menggulungkan kain ke seluruh tubuh, mungkin karena sedikitnya kain. Ya. Dan mereka maunya bagaimana badan mereka tertutup semua. Nah, caranya seperti itu. Nah. Dan seperti tadi ihtiba, agar mereka tertutup badan, kalau dipakai satu cuma bagian bawah saja, ya, dipakai kan selai misalnya, ya, maka terpaksa mereka duduk, dan duduknya agar terbuka tertutup semuanya, lalu duduk dengan cara memeluk lutut, kemudian nanti di luarnya dililitkan kain sehingga tertutup semua badannya dari leher sampai ke bawah. Tapi ini dikhawatirkan kalau nanti ada apa-apanya dan mereka terpaksa mengeluarkan tangan, maka auratnya nampak dari atas. Ya. Upaya mereka untuk menutup semua badannya, itu yang pertama. Lalu ketika cara seperti itu memungkinkan atau mengakibatkan tersingkapnya aurat, lalu cara berpakaian tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang oleh Nabi SAW. Ada beberapa hadis di bawah ini. Ya. Hadis yang ada dua hadis. Ya. Ada dua hadis. Kita baca hadis yang pertama. 5437. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Ya, ini Imam Darul Hijrah, ya, salah satu dari imam mazhab yang empat, Malik bin Anas. Sementara Ahmad bin Hanbal itu gurunya langsung Imam Muslim, yang telah kita ketahui, ya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal itu gurunya Imam Muslim langsung. Sementara Imam Malik gurunya dengan perantara, artinya bukan langsung menimba ilmu dari dia tetapi melalui gurunya. Jadi di sini nampak bahwa Imam Malik jauh di atas Imam Ahmad. Ya, bahkan Imam Malik itu termasuk juga gurunya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sementara Imam Ahmad gurunya Imam Muslim. Ya, dia meriwayatkan hadis dari beliau, dan Imam Malik di sini adalah gurunya Qutaibah bin Sa'id, gurunya Imam Muslim. Ya. Malik bin Anas fi ma quri'a 'alaihi an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu taala anhuma. Sahabatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ar-rajulu bi shimalihi. Ini beberapa larangan, ya, tidak hanya yang ada di dalam bab. Nabi SAW, kata Jabir, melarang dari makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Ini larangan, dan larangan di sini larangan yang haram, ya. Karena dalam riwayat yang lain Nabi SAW memberikan alasan kenapa dilarang oleh beliau tak makan dengan tangan kiri, karena syaitan makan dengan tangan kiri. Ya. Berarti ini adalah haram makan dengan tangan kiri. Ya. Berbeda dengan konteks bab kita, dengan bab kita istimal somma, bila mana tidak dikhawatirkan tersingkap aurat, hanya dikhawatirkan membahayakan dirinya, hanya sebatas makruh. Ya. Sementara makan dengan tangan kiri haram. Ya. Wa au yamshi fi na'lin wahidatin. Ini larangan kedua. Atau berjalan dengan satu sebelah sendal. Ya. Sebelah sendal. Fi na'lin wahidah. Ya. Fi na'lin wahidah, memakai sebelah sendal. Ini juga terlarang. Dan larangan berjalan dengan sebelah sendal ini tidak seperti larangan makan dengan tangan kiri. Ya. Berjalan dengan sebelah sandal hukumnya makruh. Hukumnya makruh dan tidak seperti makan dengan tangan kiri, karena alasan larangan makan dengan kiri karena syaitan, menyerupai syaitan haram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi meniru syaitan haram. Ya. Mengikuti langkah-langkah syaitan haram, dosa besar. Ya. Sementara berjalan dengan sebelah sandal makruh. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ayyastamilas summa atau samma. Wa ayyastamilas samma. Ini yang berkaitan dengan bunyi bab. Nabi melarang dari meliputi badan dengan seluruh pakaian, dengan melilitkan, menutupi, menyelubungkan. Ya, yang sehingga tidak ada lubang yang lain. Dia lubangnya di atas dan di bawah. Ya. Di atas dan di bawah. Wa an yahtabiya fi thawbin wahid. Ini juga yang kedua tadi dalam bunyi bab, yaitu melakukan ihtiba. Ihtiba itu kalau tadi berdiri, kalau ini duduk dengan berpeluk lutut kemudian dililitkan bersama kaki-kakinya ke badan pakaian satu helai. Ya. Ini juga dilarang. Kasifan an farjihi. Nanti ketika terbuka atas nampak farjinya, masa nampak kemaluannya. Ya. Ketika terbuka bagian atas, karena kan terlilit, ketika terbuka bagian atas maka akan nampak kemaluannya. Ini yang dikhawatirkan dari cara berpakaian al-ihtiba. Dan ini cara berpakaiannya orang Arab, yang intinya adalah menampakkan aurat. Larangan agar tidak tersingkap aurat. Aurat vital. Aurat vital. Ya. Aurat vital itu kemaluan. Dan laki-laki adalah antara pusat atau pusar dengan lutut. Di bagian dari organ aurat yang berdekatan dengan aurat vital. Apalagi aurat vitalnya, kemaluannya. Ya. Ini hadis yang pertama yang di dalamnya ada dua hal yang berkenaan dengan bunyi bab kita, yang itu yang pertama ijtimalus samma dilarang oleh Nabi, kemudian al-ihtiba fi thawbin wahid. Ya, ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam empat larangan di dalam hadis ini tingkatannya berbeda. Tingkatan hukum larangannya berbeda. Yang paling tinggi atau yang paling rendah, maksudnya yang paling keras, yang sampai ke tingkat haram, yaitu makan dengan tangan kiri. Bukan hanya sekedar adab, tetapi ini masalah yang sangat penting. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang lain, idza akala ahadukum falyakul bil yamin, idza syariba falyashrab bil yamin, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bi syimal. Ya. Suatu ketika dalam sebuah riwayat Nabi SAW melihat seseorang sahabat atau seseorang makan dengan tangan kiri. Nabi SAW menyuruhnya makan dengan tangan kanan. Lalu orang tadi beralasan bahwa dia tidak mampu makan dengan tangan kanannya. Ya, la astati', katanya, saya tidak mampu. Dan dia mampu. La ma yamna'uhu illa al-kibr. Tidaklah yang membuat dia enggan menerapkan mengikuti perintah Nabi, suruhan Nabi, kecuali karena merasa merasa berat dan sombong, menyombongkan diri. Kata Nabi SAW, karena alasan tidak mengemukakan dengan tangan itu adalah kesombongan, tidak mau mengikuti perintah Nabi SAW, kata Nabi, las tata'ta, selamanya engkau tidak mampu menggunakannya, maksudnya tangan kanan. Kata para sahabat, akhirnya laki-laki tersebut lumpuh tangan kanannya. Ya, lumpuh tangan, menunjukkan bahwa Nabi SAW menekankan sekali untuk makan dengan tangan kanan, dan tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan untuk makan dengan tangan kiri. Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri adalah syaitan. Nabi SAW menyukai memulai sesuatu dengan sebelah kanan, memberi dengan sebelah kanan, menerima dengan sebelah kanan, ya. Memakai sendal didahulukan tangan sebelah kanan, menyisir, ya, menyisir rambut juga dengan sebelah kanan. Karena Nabi SAW, yu'jibuhu tayammunu fi umurihi kullihi, kata Aisyah, ya, radhiyallahu ta'anha, au kama qala radhiyallahu ta'anha. Nabi SAW sangat menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala urusannya, ya, fi tarajjulihi, yaitu ketika dia menyisir rambut, ya, dan memakai sendal, fi tana'ulihi, dan dalam segala urusannya, sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, berikutnya 5438. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Zubair an Jabir. Ha ini rumusnya, tanda sanadnya berpindah ke awal sanad yang lain. Wa haddatsana Yahya ibnu Yahya, ya, qala haddatsana Abu Khaythama an Abi Zubair an Jabirin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qata'a shis'u ahadikum aw man qata'a shis'u na'lihi fala yamshi fi na'lin wahidatin hatta yusliha shis'ahu wa la yamshi fi khuffin wahidin. Ini hadis sudah berlalu, ya. Ya, tentang larangan memakai sendal, sebelah sendal, bab yang keberapa itu, anjuran memakai sendal dan sejenisnya. Kemarin kita ketika menyampaikan membaca hadis shis'u itu, ya, bab 19, itu yang tentang larangan memakai sebelah sendal, sudah ada pada bab sebelumnya. Kemudian juga dalam hadis yang pertama tadi, bila mana rusak atau putus tali sendal salah seorang kamu sebelah, maka janganlah dia berjalan menggunakan yang sebelahnya lagi, ya, tapi copot kedua-duanya, ya, sampai yang putus tadi diperbaiki lagi, ya. Begitu juga jangan berjalan menggunakan satu atau sebelah khuf, ya. Khuf ini semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, ya, dari kulit, ya, dia sampai jauh di atas mata kaki, ya. Bisa diartikan sepatu juga, bisa diartikan sepatu. Jadi jangan sampai berjalan menggunakan sebelah sepatu. Wala ya'kul bishimali, ini larangan kedua persis dengan hadis yang pertama. Jangan, dan janganlah ia makan dengan tangan kiri. Wala yahtabi bithawbil wahidi wala yaltahib as-samma. Ya, berarti dalam hadis ini juga ada empat larangan yang dilarang oleh Nabi SAW, berjalan dengan sebelah sendal alas kaki dan makan dengan tangan kiri, kemudian ihtiba dengan sehelai pakaian, itu duduk dengan berpeluk lutut, kemudian dililitkan satu helai pakaian di badannya, ini dari atas akan tersingkap auratnya. Kemudian yang keempat, yaitu melilitkan pakaian dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri itu istimal al-iltihab as-samma. Ya, ini dua hadis, dan yang ada di bawah bab yang ke-20, dan mungkin kita merasa agak sedikit asing, ya, karena pembahasan pakaian seperti ini tidak biasa kita pakai. Kalaupun ada pemakaian seperti ini, kita memiliki pakaian dalam yang terkadang menutupi aurat, ya. Ada kadang menutupi aurat, menutup bagian atas, kemudian juga menutup bagian bawah. Sementara orang Arab tidak ada bentuk pakaian yang seperti ini. Kalaupun ada pakaian dalam, itu pakaian yang besar, itu pun jarang mereka pakai. Kemudian pakaian mereka lebih banyak yang di yang besar, kain yang besar, kemudian yang dililitkan, ya, seperti kain ihram. Ya. Makanya kita merasa sulit memakai pakaian ihram ketika kita umroh, ya. Mungkin berpikir ini sulit nanti berapa hari pakai kain seperti ini. Bagi mereka biasa. Bagi mereka dahulu biasa. Ya, sementara kita memang yang tidak seperti itu pakaian kita, kita merasa beratnya, merasa sulit. Dan terkadang kita sulit juga untuk menjaga agar tidak tersingkap aurat. Ya, apalagi duduk. Berhati-hati kalau sedang ihram. Ya, cara duduk juga, tidur juga berhati-hati tersingkap aurat. Sementara mereka sudah biasa. Ya, sudah biasa, dan bahkan sangat ditekan oleh Nabi SAW agar jangan sampai nanti ketika mereka memakai dua jenis pakaian tadi, cara berpakaian tadi, yang pertama istimalus sama dan ihtiba, ini cara yang biasa mereka lakukan, tapi dalam Islam itu sudah dilarang oleh Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, 21. Ya, bab fi man'i al-istilqa 'ala adh-dhahri wa wad'u ihda ar-rijlaini 'ala al-ukhra. Ini saya rasa bukan pakaian, ya. Tapi memang alasan dimasukkan ke kitab pakaian dan hiasan, masalah berbaring ini karena masalahnya tersingkap aurat. Ini juga kena berkenaan dengan pakaian juga sebenarnya. Ya. Larangan berbaring dan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Al-istisqa 'ala adh-dhahr artinya telentang. Ya, al-istisqa 'ala adh-dhahr artinya telentang, larangan berbaring. Maksudnya telentang. Ya. Tidur telentang, kemudian kaki di atas lutut. Kan juga aurat masalahnya. Kalau pakaian seperti pakaian orang Arab itu kain ihram, itu yang kita khawatirkan. Orang sedang tidur memakai kain ihram, kemudian cara tidur seperti itu terbuka aurat dari bawah. Ya, terbuka auratnya dari bawah. Ya. Ini untuk pakai sarung misalnya. Orang yang tidur pakai sarung, kalau kita sekarang, kalau orang Arab dahulu seperti itu pakaiannya memang pakaian yang disarungkan. Lebih kepada izar, yaitu yang disarungkan, tidak ada seperti celana kita yang menutup kedua belah yang hanya berlobang-lobang kaki saja, sehingga kalaupun tidur seperti itu ya tidak akan tersingkap aurat. Pakai celana kan, celana panjang, tidur seperti itu kan tidak tersingkap aurat. Ya. Yang di sini maksudnya adalah menyingkap aurat, dan nanti akan ada penjelasan bahwa Nabi melakukannya karena tidak tersingkap aurat. Ya. Baik, kita baca hadisnya. Larangan berbaring, maksudnya telentang, ya. Berbaring itu umum. Kata berbaring umum. Miring, telungkup juga berbaring, ya. Berbaring, kata berbaring umum, ya. Merebahkan badan baik miring, telentang, telungkup, ini berbaring. Kalau telentang, telentang yaitu ya. Ya, badan ke atas, ini telentang, ya. Tidur telentang. Ya, tidur telentang maksudnya, makanya saya ingin meletakkan kata-kata larangan telentang. Ya, bukan berbaring. Larangan telentang dan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Maksudnya dengan menegakkan kaki di sebelah kiri kemudian letakkan kaki yang sebelah kanan di atas sebelah kiri. Bukan bukan melunjur, ya. Ya, kalau melunjur, kalau letakkan juga tidak nampak aurat. Ya, tetapi yang cepat nampak auratnya ketika kaki kanan diletakkan, ditegakkan, kemudian atau kaki kiri tegakkan di atas kaki kiri letakkan kaki kanan, maka terbuka aurat. Kita baca hadisnya. Nomor 5439. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Ibnu Rumh qala akhbarana Laits an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ishtimali samma wal ihtiba fi thawbin wahidin. Ini wa an yarfa'a ar-rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa huwa mustalqin 'ala dhahrihi. Ini yang berkenaan dengan bab kita bagian terakhir. Sementara yang sebelumnya itu sudah ada di bab 20 tadi. Ya. Yang bagian terakhirnya wa yarfa'a ar-rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, yaitu Nabi melarang seseorang mengangkat salah satu dari kakinya diletakkan di atas kaki yang lain sementara dia sedang telentang, tidur telentang. Berbaring di atas punggungnya. Ya. Berbaris datang di atas punggungnya telentang. Ya. Dan bukan telentangnya masalahnya, tetapi meletakkan kaki di atas kaki salah satunya lagi, kemudian sementara pakaiannya seperti sarung, seperti kain ihram yang disarungkan. Nah, ini berhati-hati ya, kalau sedang ihram ini yang sangat dikhawatirkan. Ya, sini khawatirkan. Itu hadis yang pertama, jelas dilarang. Dan larangan ini itu disebabkan oleh terbukanya aurat. Karena pada bab 22 apa bunyinya? Boleh berbaring sambil meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Maksudnya ketika aman. Aman, tidak terbuka aurat. Nah, seperti ketika kita pakai celana panjang, kalaupun diletakkan tidak ada yang nampak. Ya, apalagi kalau pakaian kita lebar ya. Ya, lebar, tebal, tapi kalau ketat juga membentuk ya. Ini juga makruh. Bila mana membentuk sama, kalau terbuka diletakkan kaki kanan atas kiri sementara kita telentang dengan pakaian yang sempit, maka membentuk, kemaluan nampak. Walaupun tidak nampak apanya, tapi bentuknya nampak. Ini juga yang perlu dikhawatirkan, mengkiaskan kepada larangan yang ada dalam bab yang ke-21. Hadis setelahnya 5440, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Hatim qala Ishaq akhbarana wa qala bin Hatim haddatsana Muhammad bin Bakr قال حدثنا ابن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحد. Larangan pertama, jangan kalian berjalan dengan sebelah sendal. ولا تحتبي في إزار واحد, jangan melakukan ihtiba. ولا تأكل بشمالك, dan jangan makan dengan tangan kiri. Wala tashtamil as-samma, jangan melakukan istimal as-samma. Kemudian terakhir, wala tada' ihda rijlaika 'alal ukhra idhastalqaita, dan jangan kamu letakkan salah satu kakimu di atas yang lain apabila kamu telentang. Ya, baring telentang. 5441, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Rauh bin Ubadah qala haddatsani Ubaidullah yani bin Abi al-Has akhnas an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yastalqiyanna ahadukum thumma yad'u ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Ini satu-satunya ya hadis yang hanya larangan di situ adalah larangan dari apa yang ada dalam bab. Janganlah salah seorang kamu telentang kemudian dia meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. Ini ya semuanya berkenaan dengan aurat. Yarhamukallah. Ya. Larangannya berkenaan bukan dengan cara tidurnya, bukan cara berbaringnya, tetapi yang berkenaan dengan aurat. Begitu ketat agama kita untuk menjaga atau agar aurat kita tertutup. Ya. Ini bila mana kita merasa ini sebuah hal yang penting, bila mana memang kita menyadari ini adalah tuntunan agama. Tetapi kalau kita, bagi sebagian kaum muslimin yang tidak peduli auratnya nampak atau tidak nampak, bahkan mandi di sungai semuanya telanjang, ya. Nah, ini tidak ada rasa, pembahasan ini tidak ada gunanya. Ya. Atau pakai celana dalam saja. Ya. Makai mandi sungai semua pakai celana dalam. Ya, ini tidak ada hubungan sedikit pun dengan ini. Ya. Dan ini tidak ada bahagian dalam bab ini kepada bentuk kehidupan seperti itu. Sementara Islam benar pun menjaga. Karena memang dinamakan aurat karena dia sesuatu yang aib bila dinampakkan. Yang aib itu adalah kekurangan yang yang tidak dibenarkan manusia memperlihatkan kepada siapa, kepada orang lain. Makanya para ulama mengkhususkan cuma antara pasangan suami istri. Itu pun ada pembahasan, bolehkah seorang istri melihat suami aurat suaminya atau sebaliknya. Ini pembahasan juga ada di bahas ulama. Padahal sebenarnya hukumnya ini dispensasi dalam hal ini, karena memang itulah salah satu dari cara kedua belah pihak menikmati pasangannya. Ya. Selain dari itu, maka nanti bolehkah orang yang memberikan jenazah melihat aurat jenazah? Ini para ulama ketat dalam masalah ini, karena Islam menjaga aurat itu dinamakan aurat karena dia aurah, aib untuk diperlihatkan. Nah, sementara ya kaum muslim, orang-orang yang tidak mengenal tuntunan agama, justru itu yang semakin maju menurut mereka, menampakkan aurat. Ya. Padahal ini adalah suatu hal yang sangat tidak dibenarkan dalam agama kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu dua bab ya, yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Ada dua jenis cara berpakaian orang Arab, yaitu istimalus sama dengan al-ihtiba. Ya. Ada ihtiba di yang dilarang ketika salat Jumat. Ya. Ada ihtiba, kalau ini tiba yang sebabnya adalah tersingkapnya aurat. Dan ada ihtiba yang dilarang ketika khatib sedang khutbah. Ini ihtiba juga, yaitu duduk berpeluk lutut. Karena duduk berpeluk lutut ini melahirkan rasa kantuk yang luar biasa. Ya, nanti akan bersandar ke lututnya, kemudian dia bisa tidur. Ya, ini yang dilarang. Bukan berkaitan dengan aurat, tetapi berkaitan dengan mengantuk, karena wajib mendengarkan khutbah. Ya. Kalau mengantuk saja, diupayakan bagaimana cara menghilangkan kantuknya, dan dilarang melakukan hal-hal yang memunculkan rasa kantuk, bagaimana dengan orang yang sengaja melalaikan dengan melakukan perkara-perkara yang membuat dia sama sekali tidak perhatian dengan khutbah. Ya, seperti masih bermedsos ria, ya, memegang HP-nya kemudian membalas chatting-chatting yang ada, ini tidak sholat ini. Ya, ini tidak ada tersisa sedikit pun sholatnya. Faqad lagha man massal hasa faqad lagha. Bahkan mengingkari kekeliruan yang terjadi, man qala li sahibihi ansit, kan mengingkari kemungkaran itu, diam. Yang mengatakan diam untuk mengingkari kemungkaran ini sudah lagoh. Apalagi orang yang membuka HP-nya, kemudian membalas chattingnya, kemudian masih melihat apa-apa yang ada dalam HP. Ini jauh sekali dari perkara hanya sekedar berpeluk lutut yang memunculkan rasa kantuk. Berpeluk lutut itu hanya sarana untuk ngantuk, itu dilarang oleh agama. Oleh agama ketika sholat Jumat. Jadi duduknya kalau dalam sholat itu yang terlarang, karena dia membuat mata mengantuk. Kalau yang sekarang ini ihtiba, yang dimana memakai pakaian yang dikhawatirkan tersingkap aurat. Ini yang mungkin perlu kita ketahui. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.